Ya, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi memang judul ini ya, mubadir dalam belajar itu kadangkala membuat orang itu merasa tanya-tanya, bertanya-tanya, apa maksudnya itu loh. Ya, sebagaimana kita ketahui makna kata mubadir itu ya. Itu kan kalau dalam isim masdarnya kan tabdir tadi ya. Ya, artinya adalah pemborosan. Maka mubadir itu adalah orang yang boros atau pemboros. Yang secara asal kata mubadir itu adalah maknanya itu orang yang membelanjakan atau menggunakan hartanya yang tidak pada tempatnya, atau istilahnya itu menghambur-hamburkan hartanya sehingga hartanya tersebut tidak bermanfaat, ya akhirnya menjadi sia-sia. Nah, sehingga kata mubadir di telinga masyarakat umum itu ya maknanya sebenarnya adalah sia-sia gitu saja, ya sia-sia. Nah, apa yang sebenarnya belajar itu kok bisa menjadi sia-sia itu? Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, kita sebagai orang tua atau mungkin orang yang sudah dewasa, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira sejak kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu yang kita gunakan dalam hidup kita sekarang itu berapa persen? Nah, ini ya bukan berarti kita menjustifikasi bahwa sebagian besar mata pelajaran atau materi pendidikan yang kita tempuh waktu kita masih anak-anak sampai dewasa itu sebagian besar tidak bermanfaat, bukan demikian. Namun memang faktanya demikian ya, bahwa ternyata dari yang kita pelajari dari kecil ya sampai kita dewasa itu yang kita gunakan dalam hidupan itu hanya sebagian kecil saja sebenarnya. Dan ternyata sebagian besar itu tidak relevan dengan apa yang sekarang kita lakukan, termasuk mungkin terkait dengan tugas kita di masyarakat atau mungkin waktu itu mungkin pelajaran itu penting, tapi ternyata kita tidak bisa menerima ya pelajaran tersebut, sehingga ketika kita dewasa itu tidak paham tentang apa yang diajarkan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa sebagian besar ya apabila yang kita pelajari itu tidak kita gunakan pada saat ini, itu bisa kita katakan tanda kutip adalah mubadir. Nah, jadi kata mubadir dalam belajar itu berarti apa-apa yang kita pelajari selama kita belajar dahulu ternyata tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita saat ini sehingga tidak bermanfaat, itu yang disebut dengan kata mubadir. Nah, terus kemudian apa saja sebenarnya yang menyebabkan ya, menyebabkan apa-apa yang dulu kita belajar di situ kok ternyata sekarang tidak ada manfaatnya. Yang pertama ya, yang menyebabkan sebuah pelajaran atau belajar itu bisa menjadi tidak bermanfaat bagi anak ya, termasuk bagi kita yang sudah dewasa, itu yaitu pembelajaran yang tidak sesuai dengan fase anak. Ya, tidak sesuai dengan fase anak. Sebagai contoh, ketika anak usia TK, ya ternyata mereka sudah diajarkan ilmu nahwu sorof sebagai contoh. Ya. Padahal kita ketahui ilmu nahwu sorof itu penting sekali untuk belajar bahasa Arab. Ya, padahal kita sebagai umat Islam itu harus belajar bahasa Arab karena apa? Al-Quran itu berbahasa Arab. Namun karena pemberian pembelajaran itu tidak sesuai dengan fase anak atau usia anak, sehingga anak yang diajarkan itu nggak paham. Ya, walaupun mungkin niatnya baik ya. Nah, ini bisa jadi proses pembelajaran itu kurang bermanfaat karena kurang efektif bagi anak, sehingga bisa kita katakan itu hal-hal yang mubadir bagi kita. Ya, makanya mubadir ini bukan berarti yang diberikan itu adalah tidak bermanfaat, tapi karena mungkin waktunya tidak tepat ya. Terus kemudian lagi, antara lain kita mengajarkan tentang sesuatu yang butuh berpikir dalam ya, misal tentang hikmah dari sebuah ayat ya, atau mungkin kandungan-kandungan ayat sampai dalam, kemudian kita berikan pada anak-anak setingkat SD, itu mereka berat ya. Karena apa? Karena anak setingkat SD itu cara belajarnya itu masih tajribah, yaitu masih trial and error, dicoba ya. Nanti begitu menjelang balik baru mereka dominan di tafkir, yaitu berpikir. Apalagi anak TK yang masih cenderung ataklid, yaitu mereka itu mencontoh, meniru. Nah, makanya kita harus melihat sebenarnya bagaimana cara-cara mereka belajar. Anak TK itu cenderung untuk mencontoh, taklid, kemudian setelah mereka tamyiz ya, masuk ke SD itu sudah mulai banyak mencoba ya, eksperimen, yaitu trial and error atau tajribah, kemudian setelah menjelang balik baru kemudian tumbuh cara belajar dengan cara berpikir. Kita harus memahami itu. Nah, sehingga pelajaran yang terkait dengan meniru kita banyak berikan kepada anak-anak TK, ya, anak-anak tufulah. Kalau pelajaran yang butuh banyak beraktivitas, ya, dengan mencoba, dengan praktek, itu kita berikan ke anak-anak tamyiz, yaitu fase-fase seusia SD. Nah, kemudian yang terkait pelajaran yang banyak berpikir, ya, sampai dalam tentang hikmah, ya, kandungan sebuah ayat dan sebagainya, itu diberikan kepada anak-anak yang sudah menjelang balik atau setelah balik, karena mereka dominan dalam belajarnya adalah mulai berpikir. Itu yang pertama. Jadi dengan pembebanan yang tidak sesuai dengan fase itu, akhirnya pelajaran tidak efektif, ya, sehingga pelajaran tidak masuk, tidak bisa diterima oleh anak. Ini bisa menjadikan mubadir. Ini yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, yang pelajaran itu tidak efektif, ya, sehingga yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita itu ternyata tidak bisa diterima oleh anak, yaitu yang diajarkan oleh kepada anak itu caranya atau metodenya tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Ya. Padahal kita ketahui bahwa masing-masing anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang cenderung belajarnya dengan melihat, ya. Ada yang cenderung belajarnya itu dengan mendengar, ya. Ada yang cenderung belajarnya itu dengan banyak bergerak. Ini ada tiga. Nah, kalau misal sebagai contoh, anak yang cenderung banyak bergerak, kemudian metode pembelajarannya kita harus meminta anak tersebut duduk lama, ya, untuk membaca dengan melihat, maka dia akan merasa tidak nyaman dan merasa sulit sekali untuk menerima pelajaran tersebut, ya. Seharusnya dia itu pembelajarannya dengan cara bergerak, ya, dengan aktivitas. Demikian juga anak yang cenderung untuk mendengar, ya, itu biasanya kalau dia diberikan, contohnya sebagai contoh untuk menghafal Al-Quran, ya, dengan membaca mushaf, dia agak kesulitan, ya. Dia lebih cepat untuk menghafal Al-Quran itu dengan mendengarkan audio, ya, baik melalui MP3 player atau dengan audio yang lainnya. Jadi ini harus memahami tentang gaya belajar masing-masing anak, sehingga metode yang kita terapkan pada anak-anak tersebut itu tepat, ya, sehingga pembelajarannya bisa menjadi efektif. Ini penyebab yang kedua, yaitu tidak cocok dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, yaitu salah jurusan. Ini yang ketiga, salah jurusan. Seharusnya penjurusan itu dilakukan sekitar usia anak 10 tahun, ya, karena apa, sebentar lagi mereka balik, ya. Kalau sudah balik berarti sudah menjadi seorang pribadi yang dewasa, menjadi pemuda, dia harus memiliki karya, ya, harus memiliki peran di masyarakat sesuai dengan potensi bakatnya, sesuai dengan kecenderungannya atau mauhibahnya. Nah, ini karena penjurusan itu terlambat, ya, yang bisa jadi dilakukan setelah lulus atau SMA, atau mungkin baru masuk SMA baru penjurusan, maka selama di SMP, ya, itu banyak sekali anak-anak yang belajar dan kala dia tidak nyaman dengan pelajaran tersebut, yang seharusnya mereka itu sudah dijuruskan tapi ternyata masih disamaratakan, ya. Akhirnya mereka yang tidak cocok dengan pelajaran-pelajaran tertentu, mereka akan merasa keberatan. Padahal dari pendidik itu menuntut anak untuk bisa semua mata pelajaran. Nah, sehingga pelajaran-pelajaran yang tidak cocok dengan kecenderungan anak itu, anak tidak bisa menerima dengan baik, yang akhirnya jadilah waktu yang digunakan untuk belajar itu tidak efektif, maka mubadirlah apa yang dia lakukan. Jadi menjadi sia-sia. Karena apa? Karena salah jurusan. Ya. Termasuk juga kalau kita tanya kepada diri kita, ya, sebagai orang tua, ya, mungkin kira-kira bapak ibu yang di rumah, ya, itu yang sekarang peran, ya, peran di masyarakatnya yang cocok dengan jurusan kuliahnya itu kira-kira berapa persen, itu bisa kita tanyakan. Saya yakin banyak bapak ibu, ya, yang ijazahnya itu hanya ditumpuk di almari atau mungkin ada di figura, tapi ternyata peran yang digelutinya di dalam masyarakat itu ternyata berbeda jauh dengan materi pelajaran atau ilmu kuliah yang dipelajari ketika masa studi tersebut. Nah, ini akhirnya karena salah jurusan ini, maka terjadilah hal-hal yang dipelajari itu ternyata tidak banyak dimanfaatkan dalam kehidupan ini. Nah, makanya untuk mengatasi penyebab yang ketiga ini, seyogianya, ya, orang tua itu sejak dini, ya, itu sudah mengenal keunikan anak. Ya, memang semua anak harus kita didik akidah, ibadah, dan adab akhlak semuanya tanpa kecuali. Tetapi nanti anak itu akan memiliki potensi-potensi yang beda dengan teman yang lainnya, yaitulah yang nanti digunakan untuk apa namanya mengemban amanah ya, tujuan hidupnya sebagai khalifah di muka bumi, mm-hmm. yaitu sebagai pemakmur bumi, memberikan manfaat bagi umat sesuai dengan potensi uniknya itu. Nah, ini kita harus mengakui bahwa setiap anak itu beda-beda. Makanya sejak awal ya, sejak mereka mungkin TK sudah diamati, oh ternyata keunikan anak saya ini, sehingga harapannya begitu kelas kita kira-kira kelas 4 SD atau kelas 5 SD usia 10 tahunan itu sudah ketemu, oh ternyata anak saya condongnya demikian. Nah, harapannya nanti sudah terancang, nanti belajarnya mau di mana, SMP-nya mau di mana, nanti SMA-nya di mana, jurusannya apa, atau mungkin SMK, terus kuliahnya nanti juga jurusannya apa. Nah, kalau sudah ketemu demikian, maka insya Allah Ta'ala ya, mubadir belajar yang disebabkan salah jurusan itu bisa diminimalisir ya, bisa ditekan. Nah, ini tiga hal ya yang menyebabkan seseorang itu mubadir dalam belajarnya pada masa yang lalu, itu akibat tiga hal itu. Termasuk juga kita ya, sebagai contoh ya, yang ini banyak diperlukan dalam pendidikan bahasa Arab ya, walaupun kita sudah dewasa mungkin ingin belajar bahasa Arab, biasanya ya umumnya yang kita di Indonesia ini langsung kepada nahwu dan sorof ya, padahal sejarahnya menurut para apa namanya masyayikh ya, para ulama yang berkecimpung di bidang pembelajaran bahasa Arab ini ya, itu didahului dengan memperbanyak mufradat ya, dengan memperbanyak kosakata, kemudian percakapan, baru kemudian untuk memperbaiki bahasa itu dengan nahwu sorof. Walaupun mungkin nahwu sorof itu namanya penerapannya tidak sesuai dengan waktu atau timingnya tidak tepat, maka bisa menjadi tidak efektif, sehingga banyak waktu yang terbuang, yang akhirnya bisa menjadi perkara-perkara yang mubadir. Itu mungkin yang dimaksud dengan mubadir ya, Ustaz. Ya, jadi mudah-mudahan kita dalam mendidik anak-anak kita itu tidak banyak yang kita berikan kepada anak kita itu mubadir, karena gara-gara tiga hal tadi ya. Yang pertama karena waktunya tidak tetap, tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua karena mungkin gaya belajarnya tidak cocok dengan anak kita, atau mungkin salah jurusan. Itu Ustaz ya. Iya, syukur saja kemarin Ustaz. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi ini ya. Ini Ustaz, kalau tadi dari sedikit kesimpulan dari penjelasan Ustaz tadi kan, bahwa ketika seorang itu belajar kemudian ternyata dari apa yang dipelajarinya hanya sekian persen lah yang yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul pertanyaan dalam kita, apakah memang dari setiap apa yang kita pelajari itu memang harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Nah, karena gini Ustaz, saya membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja nih ya, definisi belajar nih. Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi artinya kalau dari penjelasan tersebut kan, bahwasanya kita belajar itu bukan berarti semua pelajaran yang kita dapatkan itu memang harus kita praktekkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kita melihat definisi belajar dari salah seorang tokoh pendidikan Indonesia nih, Bapak Sumadi Suryabrata, Suryabrata ya, beliau menyebutkan di sekitar tahun 1983 itu menyebutkan belajar adalah aktivitas yang dihasilkan perubahan pada diri individu yang belajar, baik aktual maupun potensial. Perubahan itu pada pokoknya adalah diperolehnya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama, dan perubahan itu terjadi karena usaha. Jadi apakah memang harus ada kewajiban, misalkan tadi satu contohkan ketika ada pelajaran-pelajaran kita sudah ambil jurusan di perguruan tinggi, ternyata ijazah kita hanya sekedar ditumpuk misalkan di figura, padahal tentu kita juga perguruan tinggi tersebut ya, kita juga punya ilmu tuh. Nah, apakah memang ada, kalau dalam sudut pandang Islam sendiri, apakah memang setiap ilmu itu yang kita dapatkan, kayak matematika nggak mungkin kita mengamalkan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bagaimana Ya, Tuyip. Jadi memang belajar itu adalah proses untuk mendapatkan ilmu, dan harapan dari belajar itu adalah terjadinya perubahan perilaku pada diri kita, yang tadinya tidak tahu akhirnya berperilaku menjadi lebih benar. Jadi kalau sebatas hanya sekedar pengetahuan, ilmu itu namanya belum ilmu. Jadi ilmu itu dikatakan sudah, seseorang memiliki ilmu itu apabila ilmu tersebut sudah diamalkan. Nah, jadi niat menuntut ilmu, kemudian dia akan paham dengan ilmu itu, kemudian diamalkannya. Nah, itu tiga hal itu harus ada semua. Tapi kalau hanya sekedar hanya wawasan, ya, bukankah besok kita juga akan ditanya, ya, baik, ilmu kita itu ya apa diamalkan apa tidak? Ya. Gitu. Nah, di situ. Nah, makanya terkait dengan ini kita mengetahui bahwa tidak ada manusia super di muka bumi ini. Ya, ya. Tidak ada manusia super yang paham semua hal. Termasuk zaman sahabat radhiyallahu anhum juga itu juga beda-beda. Baik. Tidak semua sahabat itu ahli ilmu din seperti Ibnu Abbas, ya, sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku yang paling paham tentang ilmu waris adalah Zaid bin Sabit, ya. Kemudian disebutkan umatku yang paling tahu tentang bacaan Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian umatku yang paling pemalu, ya, ini adalah Utsman bin Affan, dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahwa ternyata para sahabat itu oleh Nabi SAW itu diakui tentang potensi yang unggul dibanding beda dengan sahabat yang lain, sehingga tidak semua sahabat itu menguasai semua ilmu, ya, yang terkait dengan masalah, yang terkait masalah ahli atau spesialis. Baik. Tetapi terkait dengan ilmu yang terkait dengan akidah, ya, ibadah, adab akhlak, semua sahabat harus menguasainya, dan ternyata menguasainya dan mereka mengamalkannya. Jadi ada ilmu yang semua anak kita itu harus paham, dan ada ilmu yang ternyata masing-masing anak itu perlu belajar berbeda-beda. Baik. Ya, yang semuanya harus paham itu yang terkait dengan keimanan, ya, entah itu ibadah, akidah, maupun terkait adab akhlak. Tapi yang terkait dengan ilmu yang khusus seperti ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu teknik, ahli ilmu apa namanya, dan sebagainya, itu baik, adalah terkait dengan keunikan. Baik. Nah, kita berbicara tentang keunikan yang harusnya diajarkan untuk anak-anak sejak dini nih. Nah, kita akan melihat salah satu gambaran pada tayangan berikut, yakni tentang pendidikan matematika ini. Kita agak sedikit keluar dari pendidikan apa diniyah, ya, agama kita. Tapi ada satu hal yang menarik saat ini kami dapatkan di salah satu pelajaran setingkat kelas 3 SD ini, dengan pelajaran yang menurut saya sih mungkin ya lumayan rumit lah. Kita lihat bersama. Kemarin sudah kita pelajari, pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari bentuk A sama B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pembilang yang mana pembilang? A. Berarti yang atas pembilang. Dan yang B penyebut. Jumlah keseluruhannya berapa? 3. Berarti kalau 3 yang ditulis, yang di pembilang apa di penyebut? Penyebut. Kenapa ditulis di penyebut? Karena jumlah keseluruhannya ada 3. 2 ini dari mana angka 2? Jadi angka 2 ini dari mana? Garis yang di RC. Disebut apa yang dua ini? Pembilang. Perhatikan di papan tulis. Ini teman-temanmu sudah isi, ya? Yang tadinya belum di RC, sekarang sudah terasi. Tadi gambarnya sudah ada hasilnya belum? Belum, sekarang sudah ada hasilnya. Yang nomor 1, siapa yang maju tadi nomor 1? Amel. Dalam satu persegi ini ada berapa kotak? 4. Yang 4 ini dikatakan apa? Penyebut. Yang 2? Perlu diingat, yang atas pasti pembilang. Yang bawah? Iya, jadi ingat masa SD, Zat. Iya. Tapi kita sampaikan jazakumullahu khairan untuk guru-guru SD kita ya, yang mengajarkan dengan sabar, itu kan pembilang ini penyebut. Yeah. Nah, kalau kita lihat dari sekilas tayangan tadi, Zat, ini berkaitan dengan ilmu yang umum nih. Kali tadi kita bacakan memang setiap ilmu yang apa namanya kita pelajari itu kan nanti kelak akan ditanyakan, gitu kan. Betul. Apakah ilmu itu diamalkan atau tidak? Nah, apakah pertanyaan tersebut, Ustaz, itu juga mencakup ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu dunia? Karena kan kalau kita lihat tadi ada matematika bicara tentang pembilang, penyebut, ini nggak mungkin diamalkan di kehidupan kita. Gimana, Ustaz? Jadi sejatinya bahwa semua ilmu ya itu akan ditanyakan, besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi kalau ternyata ilmu yang dipelajari itu tidak dimanfaatkan, ya, dan tidak diamalkan, kemudian bisa memberikan manfaat pada orang lain, maka nanti ada pertanggungjawabannya. Jadi entah itu ilmu diniyah, entah itu ilmu umum, ya, karena sejatinya bahwa semua ilmu itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semua ilmu. Nah, makanya kita belajar ilmu itu bukannya sekedar wawasan, ya, tapi digunakan untuk merubah perilaku kita, yang memperbaiki diri kita untuk diamalkan, gitu. Artinya ada pesan, jangan sampai kita mubazir dalam belajar. Iya, betul. Jadi, sampai tidak diamalkan. Iya. Nah, salah satu apa namanya ciri ilmu yang kita pelajari itu mubazir adalah ketika tidak diamalkan tadi. Iya. Nah, berarti ini PR berat untuk kita semua. Iya, betul sekali. Kita belajar matematika. Termasuk tadi kita bisa apa mengulas tentang masalah video tadi ya. Memang tidak semua anak itu senang matematika. Tadi diterangkan seperti itu, ada anak yang mungkin bingung sama sekali apa itu penyebut, apa itu pembilang. Tetapi mereka yang senang matematika, yang memang potensinya di situ, itu ya senang sekali langsung paham. Makanya bagaimana kita menyikapi hal ini, memang matematika itu diperlukan dalam hidup. Maka yang kita berikan kepada anak-anak kita, semua anak ya, semua anak tentang matematika, yaitu tentang ilmu dasar. Ilmu dasar yang digunakan ketika mereka hidup di masa kelak, itu dikuasai semua anak. Lah nanti anak-anak yang pintar matematika bisa jadi dia menjadi ahli matematika, baru belajar lebih detail. Tapi ternyata ada anak-anak yang tidak suka sekali atau mungkin tidak bidang matematika, ya cukuplah matematika hanya ilmu-ilmu dasar saja. Mungkin tidak sampai kepada sinus kosinus, ya. Tapi kemudian dia mengembangkan ilmu di bidang yang lain, ya, tapi tetap matematika itu kan digunakan. Itu jadi kita harus bisa memilah mana yang itu ilmu dasar yang bisa digunakan, apa yang bisa diberikan kepada semua anak, mana yang itu sudah sifatnya adalah sudah spesifik atau khusus yang akhirnya diberikan kepada anak-anak tertentu. Jadi harus bisa dipilah demikian. Baik, ya. Kita masih punya tayangan, Zat. Kalau tadi kita lihat proses belajar matematika, kita akan melihat proses belajar pendidikan agama Islam ini di salah satu SD ya, bukan sepertinya sih bukan di pesantren ya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika kita melihat tujuan pembelajarannya yang diberikan untuk anak-anak setingkat kelas 1 SD. Ya, pemirsa, kita akan saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan sedikit tentang materi pelajaran 7 dengan tema Ayo Belajar Al-Quran. Baik anak-anakku, Al-Quran itu merupakan satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Jadi tidak diberi pahala dalam pengerjaannya saja, bahkan dihitung pahalanya itu sampai ke hurufnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu sangat menganjurkan kita untuk belajar Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Quran, yakni lebih khususnya surah Al-Ikhlas. Jadi untuk mengawali belajar di surat Al-Ikhlas tadi belajar. Ya, sekilas ya. Kita saksikan tujuan pelajarannya. Tadi ada tujuan yang sangat menarik, Seth. Ya. Di situ disebutkan siswa bisa membaca sih, kalau membaca. Kemudian ada juga tujuan yang kedua, kalau misalkan mungkin sekalian menghafal mungkin tadi. Ya. Mungkin ini masih istilahnya make sense. Iya, masih. Yang kedua, siswa atau anak-anak SD kelas 1 itu sudah bisa menulis surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, itu bisa siswa diharapkan bisa memahami pesan yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Ini coba kira-kira apakah sudah tepat ya tujuan pembelajaran ini, mengingat anak-anak kelas 1 SD itu kan masih setelah lulus TK mereka masih senang main-main, apalagi kalau kita saksikan tadi itu sepertinya video di saat pembelajaran daring saat ya. Kira-kira gimana? Ya, jadi bagaimana kita sebut tadi bahwa cara belajar yang disebutkan di Quran itu ada tiga. Ya, yang pertama at-taqlid, meniru. Kemudian yang kedua adalah at-tajribah, yaitu uji coba, ya, trial error, aktivitas. Kemudian yang ketiga adalah at-tafkir. Kalau kita lihat dari pembelajaran tadi, itu yang pertama yaitu disebutkan tentang keutamaan belajar Al-Quran itu sangat mengena sekali untuk anak-anak yang masih muncul sifat at-taklidnya meniru, itu kena, bahkan anak TK pun masih bisa kena itu. Kemudian untuk bisa menulis, ya, membaca itu sudah masuk kepada at-tajribah, ya, dia mulai bergerak, mencoba, itu masih bisa. Tapi untuk anak SD kan belum pada tingkat at-tafkir. Padahal at-tafkir tadi kan digunakan untuk menggali kandungan surat Al-Ikhlas itu harusnya dilakukan oleh anak-anak yang sudah besar. Nah, makanya ya anak-anak pasti bingung gitu. Ya paling-paling nanti hanya mencontoh saja ya, hanya mencontoh, tapi ternyata tujuan dari pembelajaran itu tidak mengena kepada anak. Nah, ini salah satu contoh yang kadang-kala kita tidak melihat fase perkembangan sehingga apa yang kita ajarkan walaupun itu bagus sekali, tapi kalau tidak sesuai dengan fase perkembangan anak, maka akan menjadi kurang efektif dan akhirnya menjadi sia-sia yang kita lakukan. Ya, mungkin itu. Iya, jadi terkadang mungkin karena memang itu diselaraskan ya dari kurikulum, jadi semuanya sama sebagaimana sudah kita bahas pada sebelum-sebelumnya. Jadi seharusnya untuk anak SD sendiri tadi kan ada dua tahapan saja. Dari at-taklid ya, dan at-tajribah. Nah, itu mencukupkan itu saja mungkin saya. Iya, insyaallah sementara itu. Ya, ada sih tafkir tapi kadarnya tidak sebanyak at-tajribah sama yang at-taklid tadi. Nah, jadi tiga cara belajar itu masing-masing fase itu ada masa emasnya. Bukan berarti cara yang lain itu tidak boleh ya. Tetapi itu masa emas itu yang pertama untuk yang fase tufulah 0 sampai 7 tahun itu masa emasnya adalah pada at-taklid, meniru. Ya, peniru ulung, mereka belum berpikir, banyak berpikir. Itu masa emas, bukan berarti nanti at-tajribah sama at-tafkir enggak boleh, tetap ada, tapi kadarnya beda. Nah, kemudian untuk yang at-tajribah yaitu trial and error, eksperimen itu masa emasnya itu pada fase tamyiz ya, yaitu 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Nah, kemudian setelah 10 tahun anak sudah besar ya, menjelang balik itu cara belajar berpikirnya sudah mulai dominan. Ya, makanya kita harus melihat itu, jangan dibalik ya. Anak TK sudah banyak berpikir, mereka akan keberatan. Ya, contoh antara lain ketika anak TK diharuskan bisa membaca menulis ya. Itu sebenarnya kan masuk at-tafkir sama at-tajribah. Mereka keberatan, padahal mereka itu hanya masih bisa meniru gitu. Nah, makanya akhirnya bisa melukai fitrah anak itu, yang akhirnya mereka tadinya itu semangat belajar karena dilukai ternyata belajar tidak menyenangkan, akhirnya menjadi malas belajar, akhirnya malas berangkat sekolah. Iya, itu. Ini masalahnya demikian ya. Kemudian ini Zat, ada video berikutnya, tayangan berikutnya ini menggambarkan tentang serunya pelajaran di salah satu TK ya, dengan guru ya, ibu guru yang sangat bersemangat. Mungkin nanti kita akan bisa diskusikan di balik tayangan tersebut. Kita saksikan bersama videonya. belajar, nggak boleh ngobrol. Ayo, siapa yang suka ngobrol di sekolah? Kalau keluarkan satu lagi. Ini namanya jari apa? Pintar, pintar, agak pintar, gilgi lagi. Coba keluarkan sih. Jari apa tadi namanya? Jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Ngomong dia. Apa kata jari telunjuk? Agak sedang belajar, nggak boleh ngantuk. Ya, Masya Allah, Bisa. Ustaz, kalau beberapa pekan yang lalu kita membahas ada dari salah satu syekh di Saudi, ya, di Timur Tengah lah itu, yang mengajarkan mengenalkan huruf dengan nasid. Ya. Mungkin ini hampir sama ya, cuman versi bahasa Indonesia gitu kan. Nah, yang kita bahas adalah tentang metode yang dilakukan oleh ibu guru tadi ya, semoga Allah membalas kebaikan beliau. Ya. Untuk anak-anak setingkat TK, kalau kita tinjau dari bagaimana sebenarnya parenting nabawi itu mengajarkan, itu sudah tepat atau belum? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa masa-masa anak TK itu adalah masa bermain. Kalau kita kembalikan dulu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bermuamalah atau belajar mengajar anak-anak kecil, itu dengan bermain. Ya, kadangkala Nabi dijadikan sebagai tunggangan kuda-kudaan. Kadangkala Nabi itu berlari-lari dengan anak-anak. Kadangkala ketika Nabi pulang dari jihad, anak itu bonceng di kendaraan beliau, ya, di tunggangan beliau. Jadi secara inti bahwa pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajarnya anak-anak dengan cara bermain. Kemudian setelah mereka menjadi tamjiz, ya, itu dengan langsung praktek dalam menerapkan fikih dan sebagainya. Antara lain mengajarkan anak tata cara makan, ya, ketika sedang makan, ya. Jadi belum ada istilah ada riwayat ya Nabi itu mengumpulkan anak-anak kecil ya kemudian untuk kemudian di sebuah majelis bagaimana majelis orang dewasa kemudian Nabi mengajarkan itu belum belum ada riwayat yang saya belum pernah mendapatkan riwayat yang demikian. Makanya kalau dikembalikan dengan video tadi sebenarnya metode yang ibu guru tadi terapkan itu sudah tepat yaitu terkait dengan masalah masa bermain. Masa bermain. Okay. Namun kita perlu hati-hati ya tentang masalah konten. Nah, ini masalah konten ya yang disampaikan kepada anak usia TK itu pikiran bawah sadarnya itu terbuka lebar itu. Sangat cepat ya sehingga langsung melekat itu. Namanya pikiran bawah sadar itu kan terbawa sampai dewasa itu. Makanya kita perlu hati-hati sekali. Makanya masa pada mereka cara belajarnya kan taklid. Apapun yang dilihat oleh anak, dia dengar dan dia rasakan langsung melekat pada dirinya. Kita perlu hati-hati. Termasuk mungkin jangan sampai kita memberikan lagu-lagu ya yang sudah dikatakan itu ternyata dalam agama kita dilarang. Ya pokoknya kita bisa menggunakan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan syariat. Karena itu akan melekat pada diri anak. Nah, makanya perlu hati-hati. Memang tadi metode bermainnya sudah tepat sekali bermain ya. Anak-anak menjadi senang ya. Mereka tidak terbebani dengan banyak harus berpikir. Tapi hanya saja kemarin yang sebagaimana kita sebutkan di apa namanya di putar di video yaitu ada seorang Mas Ayah yang mengajarkan dengan apa namanya nasid ya yang insya Allah ta'ala itu tidak mengapa ya untuk anak-anak mudah menghafal. Sehingga termasuk juga apabila kita memberikan dongeng ya kepada anak ya misal tentang masalah kancil ya dan sebagainya. Itu kan pasti bayangan anak itu namanya kancil itu mesti nakal. Nyolong timun. Iya, iya. Sampai sekarang kalau ingat itu. Ya pengalaman saya pribadi itu waktu saya sekolah dulu yang setahu saya itu namanya kancil itu pasti jelek itu. Ternyata tidak itu. Itu kan karena waktu kecil memang sudah sering mendengar itu. Nah, makanya ini kontennya perlu hati-hati memang perlu kita mengajarkan mereka dengan cara bermain, tapi isi dari pembelajaran itu harus betul-betul sesuai dengan syariat agama yang mulia ini. Gitu ya, kan? Jadi Masya Allah ya, memang perkara konten ini memang bukan perkara yang simpel saja. Ya, apalagi ketika kita menjadi pendidik ataupun pembelajar untuk anak-anak yang notabene alam bawah sadar mereka itu benar-benar terbuka. Ya, jadi makanya jadi untuk guru-guru yang TK itu memang sebenarnya paling berperan sebenarnya dalam mendidik anak. Karena melihat kondisi mereka sedang peniru ulung. Maka sejatinya memang guru TK itu adalah betul-betul orang yang berilmu, ya. Sehingga konten yang diberikan kepada anak-anak itu sesuai dengan akhlak mulia yang ada pada guru itu akan ditiru oleh anak. Nah, jadi intinya bahwa seorang guru yang setingkat guru-guru TK betul-betul mengharusnya guru yang betul-betul kompeten ya di bidang tersebut. Ya. Cuma masalahnya kadang-kala kita malah justru yang guru-guru yang tingkat TK itu seketemunya kadang gitu. Harusnya nah, gajinya lebih tinggi juga. Iya, harusnya harusnya yang lebih apa namanya kompeten, ilmunya lebih tinggi karena itu masa-masa emas, masa-masa utan bangun pondasi itu kan. Okay. Ya. Nah, seringnya kita justru malah yang guru TK sudah seketemunya terus gajinya ya seadanya. Itu kan akhirnya menjadi repot pada itu masa-masa emas untuk pendidikan anak-anak kita. Dan terkadang ini Zat, apa namanya guru-guru TK atau setingkat PAUD itu terkadang yang dicari hanya yang penting dia bisa seru-seruan aja gitu. Yeah. Padahal kalau kita ketahui dari sisi pendidikan apa namanya nabawiyah itu kan bagaimana dulu ketika Rasulullah SAW ya, membonceng Ibnu Abbas, kemudian beliau menanamkan satu akidah, bertawakal kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini mungkin apa menjadi poin penting saja ya, untuk pendidikan setingkat anak gitu. Iya, jadi sejatinya bahwa pendidikan setingkat anak itu kita perlu menyentuh hati terlebih dahulu. Iya. Jadi setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau mengajarkan ilmu kepada anak pasti didahului dengan disentuh hatinya terlebih dahulu. Ya. Kadangkala diboncengkan sebagaimana Ibnu Abbas, padahal yang akan diajarkan tauhid tadi. Dengan diboncengkan terlebih dahulu, kemudian ini wa'alumika kalimatin, sebenarnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat yang ifadilah, ya fatka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, ini tauhid. Tapi sebelumnya itu diboncengkan seseorang, anak yang diboncengkan oleh orang tua atau siapapun merasa bahwa yang boncengkan itu sayang padanya, dan akhirnya apapun yang dikatakan akan diterima. Kadangkala dipanggil dengan panggilan lembut, ya gulam, ya selalu memulai dengan itu Rasulullah SAW itu, karena memang masa-masa kanak-kanak itu hatinya itu sedang rentan atau peka. Mereka itu mudah tersinggung, mudah percaya, ya mudah curiga. Jadi itu kondisi anak. Makanya Rasulullah sangat hati-hati sekali untuk menyentuh apa namanya mendidik anak, selalu dimulai dengan hatinya disenangkan terlebih dahulu. Boleh nggak saat ketika panggilan-panggilan sayang tersebut itu kita sesuaikan dengan kondisi di tempat kita. Contoh tadi kan Rasulullah memanggil Ibnu Abbas kan dengan jawabulah anak. Nah, kalau kita mungkin jagoan, yuk. Boleh gak gitu? Boleh gak masalah. Ya, jadi intinya sebenarnya antara hikmah dari panggilan itu adalah untuk menjadikan bahwa kita itu menyayangi dia, biar dia merasa bahwa orang tua atau siapapun atau gurunya itu adalah sayang kepadanya. Entah mungkin dengan jagoan atau mungkin dengan anak pinter. Ya, anak pinter, ayo ayo astronot atau mungkin ayo bu dokter dan sebagainya. Okay. Itu untuk memacu mereka. Iya. Ya. Baik, kita lihat lagi saat tayangan yang sama. Ini keseruan dari anak-anak yang sedang belajar ya. Di situ nanti kita akan diskusikan bagaimana sih sebenarnya cara konsep belajar kita agar tidak menjadi mubazir di tengah pelajaran kita. Kita saksikan tayangannya. pegang teman-teman, tangan ke atas sekarang diletakkan, meniru burung terbang di dalam tempat. Satu dua terbang di udara, satu dua terbang di udara. Iya, iya. Teman-teman, iya. Kita berdoa. Kita berdoa. Membaca ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini sama ini mengingatkan kita di masa-masa TK. Yeah. apa namanya yang memang sering dilakukan di pendidikan TK pada umumnya saja. Mungkin kalau kita berbicara tentang mungkin SD ataupun TKIT itu memang dia lebih dalam lagi gitu kan. Yeah. Ada yang menghafal zikir pagi petang ketika sebelum masuk sekolah, masuk kelas. Nah, tapi pada umumnya rata-rata anak TK dan anak PAUD itu diajarkan untuk tadi itu hanya menghafal kata-kata. Tadi contohnya adalah syahadat misalkan. Kemudian setelah itu diiringi dengan artinya. Apakah cara yang seperti itu ya, tentunya dengan ada kekurangan tadi ya, konten-konten yang sekali lagi yang harus kita perhatikan di bagian konten. Nah, itu sudah cukup merepresentasikan harusnya beginilah pendidikan untuk anak-anak. Iya. Jadi kalau kita perhatikan di video tadi itu kan ketika anak membaca syahadat atau mengucapkan yel-yel tadi, mereka sepertinya nggak konsentrasi. Ya, insya Allah mereka itu nggak paham apa yang mereka katakan. Iya. Jadi hanya taklid aja ya. Iya, hanya taklid, hanya meniru saja. Okay. Belum tahu maksud apa sebenarnya dia mengucapkan itu. Nah, makanya kita harus apa memahami kondisi mereka. Kalau tujuan kita agar mereka paham tentang apa yang mereka katakan, itu nggak memenuhi sasaran. Ya, tapi kalau kita tujuannya adalah agar mereka tumbuh kecintaan, ya, kecintaan dalam berdoa, kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, maka metode-metode yang setipe seperti tadi ini lepas dari konten, ya, yang dengan tapi metode yang istilahnya bermain seperti tadi masih bisa, ya, karena terkait dengan masalah penumbuhan kecintaan itu pasti asalnya adalah dengan kesenangan. Gitu. Ya. Artinya lebih tepat mana saat ketika kita mengajarkan doa untuk anak-anak ya, itu dengan redaksi aslinya dalam bahasa Arab misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup itu saja, atau kita ajarkan dengan ditambahkan dengan artinya misalkan. Ya, jadi langsung ke afdolnya memang langsung ke bahasa aslinya itu bahasa Arab ya secara afdol. Namun tidak mengapa kita memberikan arti, karena memang walaupun mereka itu mungkin belum fasenya dominan atau masa-masa berpikir, tapi insya Allah kan sudah ada kadarnya. Oh, ternyata berdoa seperti itu maksudnya adalah demikian. Hanya saja dia nanti bukan tujuannya terus menggali lebih dalam tentang dari hakikat dari doa itu, tapi untuk menumbuhkan bahwa ternyata berdoa itu hanya kepada Allah. Nah, jadi hanya menumbuhkan persepsi saja kepada diri anak, belum sampai kepada hal yang terkait dengan masalah hikmah dan sebagainya. Baik. Ya, masih ada beberapa waktu, mungkin pemirsa yang ingin bergabung ya kami persilakan terkait dengan diskusi kita kali ini. Ya, mubazir dalam belajar Ustaz, artinya memang kita harus pandai ya untuk memilih baik itu metode kemudian juga konten yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai kita berikan pelajaran nahwu sorob di usia TK ya kan? Itu akan sulit dimengerti ya. Jadi pada poinnya kan ada tiga tahapan tadi saya, taklid, kemudian tajribah, kemudian juga tafkir. Nah, untuk tafkir sendiri Seth, itu sebenarnya idealnya kalau dari apa namanya bagaimana Nabi dan juga titra para sahabat dan para ulama salaf kan menerapkan pendidikan tersebut, itu seharusnya dimulai di usia berapa, atau kalau jenjang pendidikan di negara kita misalkan kira-kira di usia berapa? Jadi tafkir itu mulai tumbuh pada diri anak itu sejak usia kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun, ya. Jadi masa-masa anak sudah mulai boleh dipukul apabila enggak mau sholat, ya, biar mereka juga berpikir, oh ternyata berat ya, mumpung di dunia dipukul enggak apa-apa, daripada besok enggak sholat disiksa di akhirat. Jadi sudah mulai mengarah kepada hikmah dari sebagian itu kan, juga anak sudah mulai penjurusan itu, ya. Jadi sudah fase-fase terakhir, fase anak-anak yang sebentar lagi mereka akan dewasa. Ya. Baik. Kalau tadi kita lihat, dan itu umumnya di pendidikan kita juga ya, kadang ini saya terkait dengan apa namanya, dipisahnya laki-laki dan perempuan tuh. Nah, mungkin kalau di kita belajar dari Timur Tengah misalkan ya, di Saudi Arabia atau di negara-negara yang lainnya itu, sejak kecil di usia TK itu mereka sudah dipisah, yang perempuan sendiri, laki sendiri, sehingga kalau kita lihat anak-anak TK di sana itu mereka lucu-lucu, nggak perlu apa pakai jilbab. Nah, berbeda di tempat kita ya, kita memang apa namanya, mungkin sulit ya untuk menyesuaikan itu. Nah, idealnya bagaimana, Seth? Ya, jadi memang sejatinya ada namanya fitrah anak itu, ada fitrah gender. Nah, seseorang bisa, seorang anak bisa mengetahui bahwa dirinya laki-laki itu apabila ada pembandingnya. Ya, sebagai contoh misal anak TK ya, dia tahu kalau dirinya laki-laki itu setelah melihat temannya perempuan gitu. Makanya antara lain apa namanya, pemisahan anak itu seyogianya tidak dilakukan dari kecil. Ya, satu sisi mereka juga belum balig, ya, satu sisi mungkin mereka juga belum ada kecenderungan terhadap lawan jenis. Maka jadi ini pendapat dari beberapa satid ya, yang masalah pemisahan itu dilakukan ketika mereka fase-fase muruhakoh, yaitu menjelang usia 10 tahun. Ya, karena setelah 10 tahun itu anak-anak sudah mulai menjelang balig itu, bahkan mereka ada yang sudah balig gitu ya. Ya, sudah, itu sudah seharusnya dipisah. Nah, masalahnya begini, kalau misal dari awal kita sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan, kadangkala mereka itu kurang memahami bagaimana dia memperlakukan terhadap lawan jenisnya, bahwa ternyata wanita itu memiliki perasaan yang berbeda dengan laki-laki, memiliki visi yang berbeda dengan laki-laki. Nah, itu telah istilahnya fase-fase tufulah ya, fase-fase kanak-kanak itu adalah fase-fase penguatan gender sebenarnya. Sehingga anak usia TK itu harus sudah jelas ketika ditanya, kamu laki-laki apa perempuan? Minimal bisa ditanya, kamu mirip ayah apa mirip ibu? Itu harus sudah menjawab jelas. Sebab kalau mereka masih bingung, aku mirip siapa ya? Atau mungkin belum mantap dengan gendernya, ya khawatirnya nanti setelah besar kan banyak kasus sekarang ini ada LGBT dan sebagainya itu kan. Nah, ya ini makanya masalah pendidikan itu kita juga harus memperhatikan tentang masalah pendidikan gender atau yang kita sebut dengan karakter seksualitas itu, sehingga mereka paham betul ya, walaupun mungkin apa namanya, bukan hanya mereka itu paham tentang gendernya, tetapi paham peran ya, peran sebagai seorang laki-laki seperti apa besok kalau jadi ayah, peran sebagai seorang ibu nanti seperti apa ketika menjadi ibu. Nah, termasuk antara lain ya, efek dari lemahnya tentang masalah karakter gender ini, ketika seorang yang sudah dewasa menjadi ayah, dia bingung dengan peran ayahnya. Ya, kadangkala malah terbalik. Ya, peran ayah justru malah mirip seperti peran ibu. Dan peran ibu kadangkala itu malah seperti peran ayah. Ini akibat dari pendidikan masalah karakter gender yang belum tuntas ketika masa kecilnya. Nah, makanya memang terkait dengan masalah pemisahan ini, memang kalau TK ya tidak mengapa insya Allah ta'ala ya, apabila mereka masih dicampur, mereka tuh tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis. Dan waktu itu juga belum ada namanya pembebanan syariat pada anak kecil, kan belum ada pada TK itu. Makanya masalah ikhtilat dan sebagainya, mungkin mereka kan belum ada tanggung jawab untuk hal itu kan. Makanya tidak mengapa mumpung mereka masih kecil ya, dan itu hikmah antara lain bahwa anak-anak itu diangkat pena catatan amalnya itu kan, antara lain mereka mungkin masih bisa banyak belajar yang kadangkala bagi orang tua mungkin itu dilarang, tapi ternyata bagi anak-anak masih diperbolehkan, karena dalam rangka apa, untuk belajarnya mereka itu. Baik, ya, kembali kepada tema kita, mubalighah dalam belajar. Ketika dunia pendidikan di negeri kita yang notabene mayoritas pendidikannya bukan pada jenjang pesantren, ya. Kalau pesantren mungkin kita sudah bisa apa ya, sedikit mengaplikasikan dari penjelasan saya tadi. Tapi ketika kita bicara pendidikan umum yang kita tahu jenjangnya adalah mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, kemudian SMP, Ustaz. Nah, rata-rata kan di situ SD itu pelajarannya banyak juga, sudah banyak, SMP ditambah lagi, banyak lagi. Nah, padahal seharusnya kalau tadi kita melihat bagaimana Islam mengajarkan seorang anak itu sudah mulai dijuruskan itu ke setidaknya usia 10 tahun gitu kan. Nah, artinya kalau SMP yang pendidikan setingkat SMP di negeri kita yang kita nggak tahu itu arahnya kemana, apakah ke IPA atau ke IPS kan belum jelas. Yeah, yeah. Nah, seharusnya bagaimana, Seth? Ya, jadi memang sebenarnya di negeri kita dulu kan sudah ada tingkat SMP itu ada ST, ya. Jadi SMP sudah ada penjurusan dulu sekolah teknik, ya. Ada sekolah yang cenderung ke administrasi, sekolah menengah ekonomi pertama. Sehingga waktu dulu masih angkatan-angkatan kakak kelas di tahun berapa dulu, ya, itu sebelah 90-an masih ada, ya. Tahun 90 itu masih ada jurusan itu. Sehingga begitu lulus SMP itu sudah punya keterampilan, ya, bahwa mereka memang sudah benar-benar dewasa, ya, sudah berperan. Nah, sekarang kita lihat anak-anak SMP sekarang itu kan masih kayak kanak-kanak, yang akhirnya kita sebut dengan ada istilah itu ada pembucahan kan, itu kan, yang sejatinya mereka itu sudah dewasa tapi masih dianggap bucah terus kan. Nah, ini ya termasuk telatnya penjurusan itu bisa mengakibatkan demikian, yang nanti munculnya remaja kan, gitu ya. Sudah balik ternyata masih belum akil, ya, belum dewasa mental. Nah, makanya harusnya demikian, ya, bisa jadi walaupun mungkin sistem pendidikan kita di SMP belum ada penjurusan, namun ini bisa disiasati dengan cara antara lain, ya, para guru hendaknya memahami tentang anaknya itu unik, anak-anak didiknya itu unik. Tidak semua anak itu bisa menguasai semua pelajaran, dan akhirnya dengan ketidakmampuan anak dan mampunya anak pada pelajaran tertentu itu justru malah menjadi informasi bagi guru, oh ternyata anak ini kecenderungannya adalah ke matematika, jadi dia ke logika yang dominan. Oh ternyata ini cenderungannya kepada ke desain, ternyata matematikanya nggak begitu suka, sukanya gambar. Nah, dan contoh-contoh yang lain itu harus dipahami oleh guru, yang akhirnya nanti ketika anak ternyata yang tidak suka matematika, ya guru tidak memaksakan anak harus unggul di bidang itu, ya, walaupun dia guru matematika saja kan itu. Nah, makanya biarlah matematika cukup KKM saja, jangan ditekan. Mungkin dia dilejitkan dalam bidang seninya atau menggambarnya sehingga bisa menjadi arsitek, menjadi desainer dan sebagainya. Nah, jadi sistem pendidikan nasional tetap berjalan, ya, sampai mungkin nanti ada perubahan, wallahualam, ya. Nah, selama ini belum ada keburukan, kita bisa menyiasati demikian. Jangan sama ratakan. Saya itu pernah diprotes sama anak SMP waktu itu. Jadi dia bilang begini, ini sekolah tidak adil gitu. Nah, saya terkejut loh, kok tidak adil, bagaimana itu loh. Jadi kemudian dia bilang, semua siswa di sini itu harus pintar semua pelajaran. Ya harus kan, biar kamu menjadi anak yang pintar itu kan. Tapi kok gurunya cuma bisa satu pelajaran saja gitu. Nah, itu saya terus diam itu tadi, enggak bisa jawab itu. Memang benar juga dia mengatakan demikian, ya. Gurunya hanya bisa satu pelajaran tapi semua muridnya harus bisa semua pelajaran. Nah, makanya dia dalam hatinya mengatakan, fitrahnya tadi mengatakan bahwa ini tidak adil, ya. Nah, seharusnya memang kita harus sudah mulai memetakan di tingkat SMP itu, tidak semua anak harus pintar semua pelajaran. Khawatirnya nanti kalau dipaksa-paksa yang bukan potensinya, mubadir nanti itu. Mubadir sekali. Ya, harus dibelajar cosinus, sinus dan sebagainya. Ternyata setelah lulus dia belajarnya di desainer yang enggak ada si anu cosinus mungkin, atau mungkin di bidang yang lain yang tidak ada sinus cosinusnya. Nah, jadi makanya apapun ya sistem pendidikan yang sedang diterapkan, ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah kita bisa mensiasatinya, walaupun mungkin kita masih bisa mengikuti program-program dari pemerintah. Ya. Atau mungkin harus berani anti mainstream. Ya, jadi memang itu butuh keberanian, ya, keberanian, seorang pendidik, ya. Jadi ada istilah pendidik yang berani, ya. Ya. Maksudnya berani untuk benar, walaupun sendirian. Gitu. Nah, makanya tidak mengapa, ya, selama itu anti mainstream, tapi bukan untuk menyimpang, tetapi itu justru mengarahkan kepada yang paling benar. Kadangkala, ya, tingkah unik salah seorang pendidik, ya, yang kadangkala beda dengan yang lain, ya, seolah itu nganeh-nganehi, itu ternyata beberapa tahun kemudian menjadi solusi, gitu. Makanya kadangkala ada sebuah solusi dalam mengatasi sistem pendidikan itu adalah dengan melihat orang yang aneh-aneh ini. Bisa jadi pemikirannya itu adalah pemikiran yang justru itu adalah solusi bagi pendidikan kita. Masya Allah, ya.